jauh tinggalkan aku. Tak bisa aku melupakanmu, tak bisa aku tanpamu. Tak pernah aku rela kau tinggalkan aku. Tiada ku sangka kau berubah, ku tak percaya kau membagi cinta. Tahukah engkau betapa sakitnya kau membagi cinta karena dia. Tak pernah ku coba melupakanmu, mengapa kau buat luka hatiku. Sekian lama aku menunggu kasih di mana hatimu. Tak bisa ku coba melupakanmu, mengapa kau buat luka hatiku. Sekian lama aku menunggu kasih di mana hatimu. Tak bisa ku melupakanmu, tak bisa aku tanpamu. Tak pernah aku rela ku sangka kau berubah, ku tak percaya kau membagi cinta. Tahukah engkau betapa sakitnya kau membagi cinta karena dia. Sekian lama aku menunggu kasih di mana hatimu. Tak bisa ku coba melupakanmu, mengapa kau buat luka hatiku. Sekian lama aku menunggu kasih di mana hatimu.